kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat dari Saudara Abdurrahman di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Ustadz, pada tahun 2012 yang lalu, ada seorang rekan yang dengan akad meminjam sejumlah uang kepada saya. Awalnya tidak mengetahui uang itu untuk apa, akan tetapi beliau menyatakan bahwa meminjam untuk sesuatu yang penting dan dijadwalkan untuk pembayaran pada waktu tertentu. Kemudian setelah waktu pembayaran tiba, dia mengatakan bahwa uang tersebut digunakan untuk modal usaha, akan tetapi mengalami kebangkrutan sehingga belum bisa membayar kewajiban membayarkan di waktu yang telah disepakati. Setelah mengetahui bahwa uang saya tersebut dijadikan sebagai modal, apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Apakah kemudian meninjau ulang, yakni kesepakatan yang awalnya meminjam kemudian menjadi kerjasama, ataukah tetap sebagaimana kesepakatan awal dengan pinjam-meminjam sehingga sejumlah uang yang dia pinjam harus kembali secara utuh kepada saya? Mohon jawaban dan nasihat dari Al-Ustaz. Jazakallah khairan. Alhamdulillah di Jakarta. Akan Anda yang pertama dengan saudara Anda ini adalah pinjam-minjam, walaupun diputar dia dalam bentuk usaha. Ya. Ketika orang mengatakan, saya punya usaha ini, saya butuh modal, apakah Anda bisa meminjamkan atau ingin ikut kerjasama? Anda boleh pilih, ikut kerjasama atau meminjamkan. Konsekuensinya masing-masing berbeda. Kalau Anda mengatakan, saya pinjamkan, untung rugi dia, dia menanggung, uang Anda tetap kembali. Tapi kalau Anda mengatakan, saya ingin untung, tapi tidak ingin rugi juga, ini tidak boleh. Modallah tetap, kemudian ingin hanya ingin laba saja, ini namanya riba. Pinjaman namanya ini. Bukan namanya investasi dengan keuntungan. Walaupun Anda mengatakan, sudah keuntungannya tidak tetap, misalkan besar keuntungan, tetapi modal saya terjamin. Ini juga tidak boleh. Ini juga termasuk bagian dari riba. Ya. Tapi kalau Anda ingin untung, siap rugi. Maka dari pertanyaan tadi, bahwa akadnya pertama pinjaman, kemudian ternyata diputar dalam bentuk usaha oleh dia, dan rugi, bangkrut, apakah Anda ingin merubahnya menjadi investasi? Kalau investasi berarti Anda rugi kan? Hilang sama sekali uang Anda. Akadnya tidak berubah, akadnya tetap pinjaman. Ya. Akad tetap pinjaman, dengan demikian, dia berkewajiban mengembalikan seluruh yang dia pinjam. Dan ini tidak riba. Besar yang dia pinjam dikembalikan tidak riba. Tapi kalau Anda maafkan, tajawazallahu anka. Bila Anda maafkan dia, semoga Allah memaafkan dosa-dosa Anda. Wabillahi taufiq.